إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وصلي وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسنة بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Para bapak jemaah sekalian, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa kembali bertemu untuk bersama-sama mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, menggali ya ilmu-ilmu yang tertuang di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang penuh dengan kemujizatan ini, sekaligus juga dengan berkumpulnya kita mempererat tali silaturahim di antara kita, tali ukhuwah ya, kebersamaan kita, dan tentu ini menjadi penguat bagi keimanan ya, bagi semangat kita untuk terus menambah ilmu dan juga terus istiqomah di dalam amal soleh. Karena biasanya kalau sendiri itu suka malas Pak, tapi dengan kita bareng-bareng ya belajar, insya Allah ini akan timbul semangat di antara kita ya, dan juga semakin tumbuhnya tali persaudaraan di antara kita, insya Allah. Dan barangkali di antara kita ada yang belum bisa hadir, Pak Ketua DKM mungkin masih sakit Pak. Pemulihan ya, kita doakan mudah-mudahan beliau bisa segera pulih ya dari penyakitnya, diangkat oleh Allah penyakitnya. Karena beliau saya lihat sangat luar biasa ya semangat di dalam menyelenggarakan kajian-kajian ini, dan mudah-mudahan ini membawa manfaat yang besar buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah dalam kajian tadabbur Al-Qur'an ini kita sudah menyelesaikan dua surat ya, yaitu surat An-Naba dan surat An-Nazi'at. Ya, mudah-mudahan kita menjadi semakin paham ya terhadap firman-firman Allah ini, dan juga barangkali sedikit-sedikit kita menghafalkannya semampu kita bayang. Gitu. Bisa juga kalau punya murotal gitu Pak, sambil dengerin dari murotal sekarang gampang Pak, tinggal di download aja ya, di Google atau di YouTube juga yang videonya tuh banyak sekali, tinggal dipilih ya mana yang paling senang gitu ya, bacaan-bacaan dengan sering mendengar itu insya Allah jadi hafal. Nah, sekarang kita masuk ke surat Al-Basa ya, surat yang ketiga di juz amma ini. Ya, kita coba pahami ya makna dari ayat-ayat ini. Surat Al-Basa ini tema besarnya masih tentang hari kebangkitan ya, jadi ingin menguatkan ya tentang adanya hari kebangkitan, hari kiamat, tetapi sekaligus juga dibahas tentang kerasulan ya, kerasulan Nabi Muhammad SAW, risalah ya, karena itu adalah bagian dari rukun iman. Karena sesungguhnya di juz amma ini tema-tema besarnya adalah rukun iman ya, jadi kita belajar rukun iman ini melalui juz amma gitu. Tidak hanya sebatas kita tahu ya rukun iman yang ada 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasulnya, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Nah, jadi di dalam ayat-ayat ini kita bisa merasakan sentuhan-sentuhan langsung dari Allah Subhanahu wa taala agar 6 rukun iman itu tertanam di dalam diri kita. Ya, melalui berbagai macam cara ya di dalam ayat-ayat ini. Termasuk yang paling banyak ya ditegaskan adalah rukun iman yang kelima ini, itu iman kepada hari akhir, iman kepada hari kiamat. Ya, di dalam banyak ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran-gambaran, memberikan bukti-bukti ya akan kebenaran terjadinya hari kiamat ini. Ya, termasuk di dalam surat Abasa ini menegaskan rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada para rasul. Ya, dan yang paling inti adalah beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tidak bisa dikesampingkan. Kadang ada sementara orang-orang yang menyimpang, ya, mereka mengatakan asalkan beriman kepada Allah, kepada hari akhir, walaupun tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad, ya, kata mereka itu bisa dikatakan sebagai orang beriman. Padahal tidak. Ya, jelas seorang itu bisa disebut orang yang beriman kalau memenuhi 6 rukun iman ini. Kalau ada salah satu saja tidak memenuhi dari 6 rukun iman ini, maka dia tidak diterima sebagai orang yang beriman. Ya, jadi orang yang tidak menerima kerasulan Nabi Muhammad SAW tidak diterima apa imannya. Misalnya ada orang Kristen, orang Yahudi, misalnya, mereka beriman kepada Allah, ya, tapi tidak mengakui, tidak mengikuti petunjuk Rasul. Makanya di zaman Rasulullah pernah Rasulullah melihat sahabat, yaitu Umar bin Khattab, membuka lembaran-lembaran Taurat. Rasul kemudian menegurnya, untuk apa engkau membuka lembaran-lembaran Taurat itu? Ya, kata Rasulullah, kalaulah Nabi Musa itu masih hidup, tidak ada yang dia lakukan kecuali mengikutiku. Gitu ya. Jadi sudah tidak berlaku lagi, Pak, yang namanya kitab Taurat, kitab Injil, sudah tidak berlaku lagi, diganti oleh kitab suci Al-Qur'an. Tidak perlu kita kemudian ya cari-cari ya Taurat mana yang asli, Injil mana yang asli, enggak perlu. Bahkan semua isinya sebetulnya sudah terangkum di dalam Al-Qur'an ini. Dan Al-Qur'an ini lebih lengkap daripada kitab-kitab sebelumnya. Ya. Jadi wajib orang yang mau beriman itu menerima kerasulan Nabi Muhammad, ya, dan menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai teladan, contoh dalam segala halnya diikuti petunjuk-petunjuknya. Ya, makanya nanti termasuk salah satu pembatal dari keimanan adalah ketika orang meyakini adanya petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi Muhammad. Ya, kalau orang meyakini ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuknya Nabi Muhammad, nah dia sesungguhnya telah keluar dari Islam. Ya. Nah, ini surat Abasa ini, nama Abasa itu diambil dari kata di ayat pertama, ya, yang disebutkan Abasa wa tawalla. Ya, apa arti Abasa itu? Ya, Abasa itu telah bermuka masam. Nah, ini ada cerita, Pak. Ya, jadi di surat Abasa ini di awal yang kita baca tadi 10 ayat dari ayat 1 sampai 10 itu terkandung cerita. Ya. Cerita siapa? Ceritanya seorang yang buta. Ya, cerita seorang yang buta. Ya, kalau kita pelajari asbab nuzulnya, sebab turunnya ayat ini berkenaan ya, dengan seorang yang buta, seorang sahabat yang telah lebih dulu masuk Islam, namanya adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ya, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah anaknya ya, seorang ibu, ya, ibunya orang yang buta. Ya, orang buta maksudnya dia Abdullah itu. Ya. Karena Abdullah ini dilahirkan dalam keadaan buta. Ketika ibunya melahirkan dia, ya, jadi buta sejak lahir. Pas lahir dalam keadaan buta. Ya, makanya orang-orang menyebut ibu tersebut Ummu Maktum, ibunya anak yang buta. Maktum itu artinya tertutup. Maktum artinya tertutup, artinya matanya tertutup, ya, buta, tidak bisa melihat. Maka anaknya ini yaitu Abdullah itu, dia sering disebutkan kunyahnya, nama kunyah, ya, dalam bahasa itu tadi dibahas ada tiga nama ya dalam bahasa Arab itu. Pertama nama asli, yang kedua namanya artinya nama kunyah. Kunyah itu jadi nama dinisbatkan kepada orang tua, baik ayah atau ibu atau kepada anak. Ya, nah, biasanya dinisbatkan kepada ayah ya. Misalnya Nabi Muhammad ya Ibnu Abdillah, Nabi Muhammad itu anaknya Abdullah. Itu namanya kunyah. Atau biasa dinisbatkan kepada anaknya, misalnya Abu, ya, gitu. Misalnya Nabi Muhammad disebut sebagai Abul Qasim, bapaknya Qasim, ya, karena anak pertamanya namanya Qasim, ya, bapaknya Qasim. Nah, sedangkan Abdullah ibn Ummi Maktum ini nama kunyahnya dinisbatkan kepada ibunya, itu anak ibu seorang yang buta, Ibnu Ummi Maktum. Ya, Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Ya, ada yang menyebut kenapa lebih terkenal dinisbatkan kepada ibunya karena memang nasab ibunya lebih baik ya daripada nasab ayahnya. Ya, dia bersambung nasab itu ke nasab Quraisy. Ya, karena ibunya itu adalah anak dari bibinya Khadijah. Ya, bibinya Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi dia lahir dalam keadaan buta, dalam keadaan lemah. Ya, nah ini akan banyak sekali pelajaran yang kita ambil dari kisah ini. Ya, sambil kita baca dulu ya ayatnya sambil kita ceritakan. Jadi di sini sesungguhnya berisi teguran. Berisi teguran, tapi teguran Allah ya kepada Nabi Muhammad ini dilakukan dengan cara yang sangat halus, ya, dengan cara yang sangat halus, yaitu bagaimana ya supaya gambarannya jelas. Pada saat itu Rasulullah SAW sedang sibuk-sibuknya mendakwahi para pembesar Quraisy yang masih kafir waktu itu, ya, tokoh-tokoh besar Rasul sedang berbicara kepada mereka, mendakwah, mengajak untuk masuk Islam, atau paling tidak agar mereka tidak terlalu memusuhi ya terhadap Rasulullah dan dakwahnya. Yaitu siapa yang ada di sana yang disebutkan di dalam hadis, dalam riwayat, yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di sana ada Utbah bin Rabi'ah. Ya, Utbah bin Rabi'ah, lalu ada saudaranya Syaibah bin Rabi'ah. Ya, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah ini dua-duanya nanti insyaallah besok dibahas di Sirah Nabawiyah, itu akan meninggal pada saat perang Badar. Ketika sebelum perang Badar terjadi ada perang tanding dulu, tiga orang ya, tiga orang dari pihak orang Quraisy ini, tiga-tiganya satu keluarga. Itu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah itu saudara, dan Walid bin Utbah anaknya Utbah. Ya, tapi tiga-tiganya mati, ya, berhasil dikalahkan oleh tiga orang ya, utusan dari kaum muslimin. Itu perang tanding dulu, jadi sebelum terjadi perang antara dua pasukan ini, jadi diutus dulu bertanding dulu. Ya, dari pihak muslimin adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, Ali bin Abi Thalib dan Ubaidillah bin Al Haris. Ya. Nah, jadi pada saat itu Rasulullah sedang mendakwahi diantaranya dua orang tadi, lalu ada Abu Jahal. Abu Jahal itu nama aslinya Amr, ya, Amr bin Hisham. Ya, Abu Jahal. Ada juga Walid bin Mughirah. Ya, Walid bin Mughirah, kemudian Abu Jahal, ini kan pemimpin di Bani Mahzum. Jadi Quraisy itu ada kabilah-kabilah lagi Pak di bawahnya. Banyak kabilah-kabilah lagi. Ya, kalau Nabi Muhammad kan dari kabilah Bani Hasyim. Kalau Abu Bakar dari kabilah Bani Taim. Umar bin Khattab dari kabilah Bani Adi. Utsman bin Affan dari kabilah Bani Mahzum ini. Kemudian Ali bin Abi Thalib itu dari Bani Hasyim. Ya. Yeah. Ada Abu Jahal. Kemudian di situ juga ada Abbas ya, termasuk Abbas. Tapi Abbas nanti kan masuk Islam ya. Kalau yang tadi disebutkan nama-nama tadi itu semuanya enggak masuk Islam dan mati dalam kekafiran. Ya, mati dalam kekafiran. Nah, di situ juga ada Abbas pamannya Nabi. Karena dia sebagai orang yang cukup punya kedudukan ya, karena dia punya harta ya. Sebagai tokoh juga ya, paman Abbas bin Abdul apa bin Abi Thalib, sepupu Nabi ya, tapi lebih tua tuh usianya. Nah, jadi Rasulullah SAW sedang sibuk-sibuknya mendakwahi ya para pembesar Quraisy ini. Tiba-tiba datang seorang yang buta, Abdullah ibnu Ummi Maktum tadi, dan dia lebih dulu masuk Islam. Ya, dan dia bilang kepada Nabi, karena buta kan tidak melihat apa yang sedang dilakukan oleh Nabi. Ya, Abdullah ibnu Ummi Maktum itu langsung berkata kepada Nabi, ya Rasul, ajarkanlah kepadaku apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Gitu ya. Nah, Rasulullah ketika melihat Abdullah ibn Ummi Maktum ini, ada merasa terganggu. Terlebih orang-orang pembesar tadi itu, ketika kemudian di hadapan mereka datang seorang yang buta kepada Nabi, itu justru akan membuat para pembesar ini melecehkan Nabi. Karena pengikut Nabi ini orang yang lemah, orang buta. Ya kan, orang yang miskin akan menjadi bahan pelecehan bagi orang-orang kafir itu, para pembesar itu. Jadi ada semacam ketidaksukaan di dalam diri Nabi ya, dan itu tampak di raut wajah Nabi. Ya, di raut wajah Nabi yang menunjukkan tidak suka, ini cemberut ya kalau bahasa kita ini, bermuka masam. Nah, itu yang disebut abasa. Ya, nah di sini oleh Allah Subhanahu wa taala disindir dalam ayat ini. Menegur sikap Nabi Muhammad ini. Ya, menegur sikap yang Rasul merasa kurang senang kepada kedatangan Abdullah ibn Ummi Maktum ini, ada suatu kesalahan. Walaupun sebenarnya kesalahan ini tidak terlalu besar. Ya, kalau apalagi menurut ukuran kita gitu ya. Ya itu kalau Nabi Muhammad bermuka masam, cemberut kepada orang yang buta, tentu kan orang buta itu nggak tahu, ya kan? Nah, wajah Nabi mau cemberut mau enggak, gitu. Orang buta itu nggak tahu kan? Nggak nyampe sakit hati gitu, gitu biasa aja karena dia tidak melihat. Tapi tetap ditegur oleh Allah, ya tetap ditegur oleh Allah. Dan ini juga sebagai bukti di surat Abasa ini bahwa Al-Quran ini benar-benar datang dari Allah. Karena kalau yang menyusun, yang menulisnya Nabi Muhammad SAW, tentu tidak akan ada ini, karena ini merupakan suatu penyebutan untuk menegur Nabi sendiri gitu. Istilahnya suatu aib gitu. Kalau memang Nabi Muhammad sendiri yang menulis Quran, tentu ayat ini enggak akan ada. Karena ini adalah aib bagi beliau. Tapi justru semuanya dikemukakan, disampaikan, menunjukkan betul-betul wahyu dari Allah. Ya. Itu. Nah, maka ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa itu. Ya, Allah mengatakan Abasa, ya dia telah bermuka masam. Jadi menegurnya itu dengan sindiran, tidak dengan secara langsung, tidak mengatakan kamu bermuka masam, tidak. Ini merupakan teguran yang halus. Ya kan? Makanya kalau kita menegur seseorang, Pak, ini salah satu contohnya. Jadi tidak harus langsung kamu ini begini, enggak. Tapi kan dengan sindiran. Jadi dengan bahasanya itu dia, ya dia telah kamasaan dan berpaling ya wa tawalla anja'ahul a'ma karena telah datang kepadanya seorang yang buta wa ma yudrika la'allahu yazzakka dan apakah kamu tahu mungkin dia ingin mensucikan diri aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra atau dia ingin mendapat pelajaran lalu bermanfaat baginya pengajaran itu. Amma manistagna, adapun orang yang merasa tidak butuh. Itu di sini Allah membandingkan antara Abdullah ibn Ummi Maktum dengan para pembesar tadi yang sedang didawahi oleh Nabi. Adapun orang-orang yang tidak butuh sebetulnya kepada pengajaran dari Nabi, Nabi yang kemudian serius di dalam mendakwahi mereka, disintir oleh Allah fa anta lau tasadda ya maka kamu kepadanya memberi perhatian serius berdakwah memberi perhatian sedangkan kepada orang yang buta ini bermuka masam lalu berpaling tidak menanggapinya wa ma 'alaika alla yazakka padahal tidak ada ya atas kamu ya jika tidak dia mensucikan diri ya padahal orang yang didakwahi oleh Nabi itu para pembesar itu tidak ada keinginan mereka untuk mensucikan diri keinginan untuk menerima kebenaran hidayah dari Allah. Ya, lalu dibandingkan lagi wa amma man ja'aka yas'a ya, dan adapun orang yang datang kepadamu dengan berusaha keras. Ya, Allah di sini menyebutkan bahwa Abdullah ibn Ummi Maktum itu datang kepada Nabi dengan usaha yang keras. Kenapa disebut usaha keras? Karena bayangkan orang yang buta. Ya kan? Dia berjalan aja harus mencari-cari kan, mencari-cari jalan. Ya, pakai tongkat nyari jalan. Jadi betul-betul berusaha keras. Dan ini menunjukkan bahwa Abdullah ibn Ummi Maktum itu sangat semangat untuk belajar kepada Nabi. Ya, salah satu sahabat Abdullah ibn Maktum itu walaupun dia dalam kondisi buta, tapi semangat belajarnya luar biasa, Pak. Ini harus menjadi teladan bagi kita yang sehat gitu ya, yang tidak buta, yang tidak cacat. Ya. Abdullah ibn Ummi Maktum saja yang cacat itu luar biasa, Pak. Semangat dalam belajarnya. Ya, dan betul hasil dari kerja kerasnya itu beliau adalah menjadi orang yang ahli terhadap Al-Qur'an. Ya, nanti kita bisa membaca bagaimana ya perjalanan hidup Abdullah ibn Ummi Maktum ini. Para ahli tafsir menyebutkan atau para ahli sirah sejarah hidup para sahabat menyebutkan bahwa 13 kali Abdullah ibn Ummi Maktum itu ditunjuk ya, menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di Madinah selama Rasulullah berperang dengan para sahabat yang lain. Karena Abdullah ibn Maktum dia seorang buta yang kesulitan untuk ikut berperang, jadi tidak berperang, maka Rasul sering menunjuk Abdullah ibn Ummi Maktum sebagai pengganti di Madinah untuk apa? Untuk menjadi imam sholat. Karena kan ketika Rasul dan para sahabat yang lain berperang, orang-orang yang lemah, wanita-wanita, anak-anak kecil, itu kan tidak ikut, Pak. Nah itu kan harus ada yang mengimami sholat. Nah yang ditunjuk jadi imam itu Abdullah ibn Ummi Maktum. 13 kali dalam per 13 perang. Jadi ini kedudukan yang luar biasa, Pak, dari hasil jerih payahnya di dalam belajar. Ya, bahkan nanti juga diangkat sebagai muadzin ya di samping Bilal bin Rabah. Muadzin Nabi itu juga Abdullah ibn Ummi Maktum. Ada 3 nanti muadzin Rasulullah itu ada 3, Bilal bin Rabah, Abdullah ibn Ummi Maktum dan Abu Mahdzurah. Yang dikenal dalam sejarah ada 3 muadzin. Ya, kalau Abu Mahdura itu lebih ini lagi ceritanya nih. Dia awalnya seorang anak orang-orang kafir yang awalnya cuma ngeledek pak, lagi adzan, diledek sama dia adzan, diledek adzan. Tapi memang suaranya bagus gitu. Tapi justru tidak dimarahi oleh Nabi. Oleh Nabi justru dipersilakan untuk adzan. Nah, sikap Nabi kepada dia itu yang sebenarnya sih sangat meledek gitu, ya, melecehkan tentang adzan itu, tapi Nabi tidak marah. Malah Rasul berbuat lemah lembut kepada Abu Mahdura itu sampai disuruh oleh Nabi jadi adzan, dan ketika itulah terbuka hatinya masuk Islam dan dia menjadi muadzin. Itu kisahnya Abu Mahdura itu. Jadi ada tiga muadzin termasuk Abdullah ibn Ummi Maktum ini. Ya, luar biasa keistimewaannya. Bahkan nanti setelah Rasul ditegur melalui ayat ini, tidak pernah sekalipun setelah turun ayat ini Rasul bermuka masam kepada Abdullah ibn Maktum ataupun kepada yang lain. Siapapun yang datang ingin belajar kepada Nabi, ya, Rasul sangat sangat menyambutnya ya dengan wajah yang gembira, dengan wajah yang ceria, senang. Tidak pernah lagi sekalipun Rasul itu bermuka masam, termasuk kepada Abdullah ibn Ummi Maktum itu. Kalau Abdullah ibn Ummi Maktum itu datang kepada Nabi itu langsung disambut oleh Nabi. Ya, karena selalu ingat terhadap ayat ini. Langsung disambut oleh Nabi, wahai orang yang aku ditegur ya karenanya, gitu kan Nabi itu. Selalu disambut, diberikan tempat duduk, bahkan dihamparkan untuk Abdullah ibn Maktum di tempat duduknya itu. Ya, agar duduk. Jadi betul-betul Rasulullah SAW itu ya sangat mentaati ya teguran dari Allah ini. Jadi Abdullah ibn Maktum datang dengan berusaha keras. Ya, anjaul wa ma manjaka yas'a. Dan ini juga menjadi teladan bagi kita yang namanya belajar harus dengan usaha yang sungguh-sungguh, usaha yang keras. Ya, karena kita tidak bisa meraih ilmu ya tanpa adanya kerja keras, kesungguhan, ijtihad ya, kesungguhan. Ya, karena jalan, karena kata Rasulullah, man salaka tariqan, siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu, ya sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Ya, karena untuk bisa menuju surga itu ya diperlukan ilmu. Jadi jalan menuju surga itu ya jalan dengan cara menuntut ilmu. Maka diperlukan kesungguhan karena akan banyak rintangan yang dihadapi. Wa huwa yakhsha, dan dia Ibnu Ummi Maktum itu takut kepada Allah. Nah, ini juga menjadi isyarat dan menjadi pelajaran bagi kita bahwa ketika kita belajar, yang pertama tadi adanya kesungguhan, juga harus didorong oleh rasa takut kepada Allah. Itu motivasi kita dalam belajar. Jadi bukan motivasi yang lain. Kalau kita belajar agama tapi motivasinya dunia, itu diancam oleh Allah ya melalui hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, man ta'allama ilman, siapa yang mempelajari suatu ilmu, mimma yubtagu bihi wajhullah, yang harusnya mempelajari ilmu itu mengharapkan keridhaan Allah, la yata'allamuhu, dia tidak mempelajarinya, illa li'aradim minad dunya, kecuali semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dunia, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, dia tidak akan mendapatkan aroma surga pada hari kiamat. Ya, jangankan bisa masuk ke surga, mencium aromanya saja enggak ada. Padahal aroma surga itu bisa dicium dalam jarak yang sangat jauh sekali. Artinya sangat rugi kalau orang belajar agama tapi niatnya yang lain, Pak. Motivasinya yang lain. Karena dunia. Makanya perlu diperbaiki niat, termasuk juga anak-anak kita ya ketika belajar, ketika sekolah, termasuk sekolah. Jangan kita punya niat agar mereka mendapat ijazah, lalu dengan ijazah dia bisa bekerja, lalu dapat uang, penghasilan, itu semuanya dunia, Pak, yang termasuk ke dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Belajar itu tujuannya harus ingin mendapat keriduan Allah. Ya, masalah rizki Allah sudah mengaturnya. Ya, jangan mencari ilmu tujuannya untuk mendapat dunia. Ya, apalagi yang belajar di pesantren, gitu ya, yang sudah jelas-jelas yang mempelajari agama. Yang jangan sampai motivasinya salah. Nah, di sini Allah menegaskan bahwa yakhsha bahwa Abdullah ibn Maktum yang datang untuk belajar kepada Nabi itu didorong dengan rasa takut kepada Allah. Ya, karena kalau orang punya rasa takut kepada Allah, dia tidak akan diam, Pak. Dia akan berlari. Ya, karena ibaratnya neraka itu sedang mengejar-ngejar kita. Kalau diam saja dia celaka. Ya, dia segera berlari menuju apa? Di depan ada surga. Ya, untuk segera bisa melaju ya menuju surga itu. Karena kalau orang takut kepada Allah, dia akan mencari tahu bagaimana caranya agar bisa selamat. Cara-cara selamat dari api neraka ini bagaimana, Pak? Ya. Karena jangan menyepelekan, Pak, yang saya kan udah sholat 5 waktu ya, udah ini pasti saya masuk surga, enggak ada, Pak. Enggak menjamin. Karena bisa jadi ya kita sebenarnya belum melaksanakan kewajiban. Ya, masih ada perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bisa memasukkan kita ke dalam neraka, naudzubillah. Karena para sahabat sendiri saja tidak yakin bahwa mereka itu akan masuk surga. Ya, walaupun kita mengenal misalnya ada 10 orang sahabat yang diberikan kabar gembira oleh Rasulullah SAW bahwa mereka dijamin masuk surga. Ya, tapi kalau kita lihat bagaimana kehidupan mereka itu, kalau disimpulkan seluruh hidup mereka itu adalah ya takut kepada neraka, seluruh perjalanan hidup mereka itu, sehingga sangat berhati-hati sekali. Jadi tidak ada seorang pun dari sahabat itu ya pede gitu bahwa saya akan masuk neraka, enggak ada. Bahkan mereka itu sangat takut. Umar bin Khattab yang beliau banyak kisah yang sangat menarik. Ketika ada seorang sahabat yang dipercaya oleh Nabi, dia adalah pemegang rahasia Rasul. Ya, namanya Hudzaifah bin Al-Yaman. Ya, jadi orang yang memegang rahasia itu sangat menjaga orangnya itu. Salah satunya adalah rahasia siapa-siapa saja yang munafik, Pak. Ya, ditulis oleh Hudzaifah, Rasul mempercayakan ya, siapa saja orang-orang munafik, daftarnya ada di Hudzaifah bin Al-Yaman. Dan oleh Rasul tidak boleh diberitahukan kepada siapa. Bayangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang seorang sahabat yang sangat tinggi ya iman, amal solehnya, ilmunya. Ya, dia masih khawatir. Jangan-jangan nama saya ada di situ. Sampai memaksa kepada Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, apakah ada nama saya di situ?" Kata Umar bin Khattab itu. Ya, Hudzaifah bin Al-Yaman enggak mau ngasih tahu karena itu rahasia. Ya. Tapi memaksa Umar bin Khattab ini. Memaksa jangan-jangan ada di situ nama Umar bin Khattab. Kata Hudzaifah, "Tidak ada, wahai Umar. Tidak ada." Nah, kata Hudzaifah itu, "Setelah ini aku enggak akan mau lagi memberitahu kepada siapapun." Gitu ya. Jadi, para sahabat itu merasa bahwa mereka ini si munafik gitu. Ya kan? Masih sangat rendah sekali. Padahal mereka keimanannya sangat luar biasa. Ya. Gitu. Jadi ada perasaan rasa takut sehingga mendorong orang untuk mau belajar. Karena biasa kalau orang takut itu kan dia segera mencari perlindungan agar dia selamat. Bagaimana caranya selalu mempelajari gitu. Kita kalau takut hal-hal duniawi saja kan enggak mau diem gitu, Pak. Jadi gelisah, kita takut tuh gelisah. Bagaimana caranya supaya kita tidak celaka? Gitu ya. Ya, ibarat misalnya orang yang mau pakai apa motor misalnya, naik motor ya. gitu. Dia kan takut ya, takut jatuh, takut nabrak, takut apa gitu kan. Dia kan berusaha untuk belajar bagaimana cara membawa motor itu dengan benar gitu. Ya, jadi rasa takut seseorang itu mendorong untuk mau belajar. Termasuk kita punya rasa takut kepada sesuatu yang lebih layak untuk kita takuti, yaitu neraka, harus mendorong kita untuk mempelajari Islam ini, karena Islam ini sebagai jalan keselamatan. Ya. Nah, kemudian kata Allah, fa anta anhu talaha, maka kamu darinya ya tidak mengacuhkannya, mengabaikannya, cuek. Jadi ini sindiran dari Allah bahwa Nabi Muhammad ketika didatangi oleh Abdullah bin Ummi Maktum ini ya bermuka masam, berpaling dan cuek, talaha. Ya, tidak mengabaikannya. Nah, ini mengandung pelajaran yang sangat besar bagi prinsip agama Islam ini. Kalau kita pahami lebih jauh dari kisah ini melalui 10 ayat di surat Abasa awal ini, ya, memberikan pelajaran yang besar bahwa agama Islam ini adalah diperuntukkan bagi seluruh manusia tanpa membeda-bedakan antara orang miskin, orang kaya, antara rakyat, orang kecil, ya, pembesar, tokoh, semuanya sama. Tidak dibeda-bedakan. Ya. Nah, ini berbeda misalnya kalau kita lihat di agama-agama lain yang mengenal kasta. Ya, di agama Hindu, agama Buddha itu ada kasta-kasta. Ya kan? Ada kasta apa? Brahmana gitu ya. Ada kasta ksatria ya gitu. Ada kasta yang paling bawah itu dianggap sebagai kasta sudra ya. Itu budak ya gitu. Golongan budak. Itu kan enggak bisa antara kasta yang berbeda ini kemudian bersahabat atau enggak bisa. Dalam Islam enggak ada. Rasul menegaskan di pada saat khutbah di Haji Wada itu, la farqa baina ghaniyyin wa faqir. Tidak ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Bahkan lafadla bain arabin wa ajamin. Ya, antara orang Arab dan non Arab enggak ada beda. Yang membedakan mereka semuanya adalah takwa. Maka ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berkenaan dengan makna ini. In ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa gitu. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian ya dari laki-laki, perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kami menjadikannya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa ya li ta'arufu, agar saling mengenal. Ya. Kemudian ayat berikutnya inna akramakum indallahi atqakum. Ini prinsip, prinsip. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling tinggi nasabnya. Memang dalam Islam itu sangat dijaga tentang nasab ini, Pak. Nasab ini sangat dijaga dalam Islam ini. Ya, karena agar kita tahu asal usul kita itu dari mana. Ya. Dan juga sebagai upaya untuk menjalin silaturahim dengan kerabat. Masalahnya di kita di Indonesia ini kurang perhatian terhadap nasab itu. Ya, coba di antara Bapak sekalian, siapa yang bisa menyebutkan nasabnya sampai berapa gitu ke atas? Ada yang bisa sampai lebih dari 5 enggak, Pak? Coba. Bin siapa? Bin siapa? Bin siapa? Coba. Ada yang bisa? Ada yang apa nasabnya? Coba, Pak. 3, Pak. Coba sebutkan, Pak. Masih ingat? Kakek? Kakek dari saya, namanya lupa. Oh, lupa kan? Karena dapat ketemu dan sudah meninggal. Iya, karena kan di Indonesia ini kita kurang menjaga nasab ya. Tapi memang bangsa Arab itu sangat menjaga nasab mereka itu. Ya, dan Islam datang menguatkan pentingnya menjaga nasab ini. Ya, kan Nabi Muhammad itu nasab jelas. Ya, sampai ke Nabi Ismail ya, Nabi Ibrahim. Ya, sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu sangat dijaga sekali. Iya. Saya juga pernah melakukan penelusuran cuma sengaja nasab saya itu baru ketemu sampai 5 aja, Pak. Ya, saya Muhammad Atim ya bin Sulaiman bin Sulaiman bin Mansur bin Butul. Baru 5. Dan itu sangat sulit sekali menelusuri di kampung ayah saya itu, dan kebetulan saya tidak dibesarkan di kampung ayah saya, jadi tidak tahu. Ya. Jadi memang ini sangat penting dijaga nasab ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah wa walidi wa ma walad. Ya, di surat Al-Balad kan, demi ayah dan anak. Ya, ini adalah apa? Poin penting dalam ayat ini juga tentang pentingnya nasab. Nasab seorang anak itu kepada ayah ke atas. Ya, karena dari nasab itu tadi agar kita bisa menyambung silaturahim dengan kerabat dari nasab kita itu, ya, termasuk juga kita agar mengetahui apa kelebihan di nasab kita. Disebutnya hasab. Ya, jadi kadang disebut nasab, disebut hasab. Nah, kalau hasab itu keistimewaan di nasab kita itu apa? Karena keistimewaan itu, Pak, bisa diturunkan turun temurun. Ya, turun temurun. Misalnya di Khalid bin Walid misalnya, seorang yang pandai dalam berkuda, di dalam sebagai panglima perang. Itu memang diwarisi dari leluhurnya gitu. Ya, kita kalau kita mengenal nasab sambil dikenali juga leluhur kita itu apa sih keistimewaannya. Dan itu juga bisa jadi ini, Pak, bisa jadi gambaran kita itu mau terjun di bidang apa gitu, keahliannya dalam masalah duniawi ini. Bisa jadi apa yang melakukan bisnis gitu dalam hal itu enggak gagal melulu gitu kan. Bisa jadi kita skillnya bukan di situ. Nah, dengan mengetahui skill atau keahlian dari leluhur kita itu akan diturunkan, diwariskan ya kepada kita itu, sehingga nanti menjadi lebih maksimal ya, di dalam melakukan sebuah keahlian. Itu diantara manfaat ya mengenal nasab, mengenal asal itu ya. Ya. Jadi sampai mana ya nyambung ke ini ke nasab. Ya, jadi memang ya betul tadi. Jadi walaupun Islam sangat memperhatikan masalah nasabnya, tetapi nasab yang tinggi yang paling istimewa itu tidak menjamin keselamatan seseorang. Dan juga tidak boleh berbangga-bangga dengan nasab. Apalagi digunakan untuk merendahkan orang lain. Ya, saya dari nasab ini, kamu siapa? Ya, kamu latar belakangnya dari mana? Tidak boleh. Ya. Gitu. Makanya kata Rasulullah, nasab itu tidak akan membuat seseorang itu menjadi lebih hebat ketakwaannya, tidak. Ya, amalannya yang menjadi ukuran itu. Makanya sekarang banyak orang yang mengaku-ngaku dia sebagai Habib gitu ya, Habib keturunan Nabi, keturunan enggak menjamin, Pak, keturunan Nabi enggak menjamin soleh, enggak menjamin takwa. Ya. Memang kita harus hormat memang kalau kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus menghormati. Ya, harus mencintainya. Ya, tetapi ukurannya adalah ketakwaan. Ya, ketakwaan. Apalagi dijadikan sebagai cara untuk membodohi manusia gitu, orang-orang awam membodohi. Ya, agar menghormatinya secara berlebihan datang gitu kan. Ya, jadi akhirnya kemudian mengkultuskan. Itu juga tidak boleh. Rasulullah aja tidak mau Pak diputuskan. Rasulullah itu enggak mau dihormati dengan cara yang berlebihan. Tidak mau. Ketika Rasul datang kepada para sahabat itu berdiri, oleh Rasul dilarang. Tidak boleh. Aku tidak ingin seperti Nabi Isa alaihissalam yang malah menjadi tuhankan oleh kaumnya. Rasul itu enggak mau diperlakukan berlebihan oleh para sahabat. Ya, apalagi ini kepada keturunan Nabi yang juga belum jelas apakah ketakwaannya juga gitu. Kita enggak tahu apa mereka sebenarnya mau membodohi saja. Dan juga perlu ditelusuri apakah memang benar mereka itu adalah keturunan Nabi atau bukan. Kalau memang benar ya kita hormati. Apalagi mereka misalnya adalah orang yang berilmu, orang yang punya ketakwaan, punya amal yang hebat, punya apa semangat untuk berjuang membela Islam yang hebat, ya kita akui, kita hormati mereka. Ya, karena bisa jadi kalau kita telusuri nanti nyambungnya itu kepada anaknya Rasul ya, Fatimah. Ya, karena Fatimah menikah dengan Ali. Nanti banyak yang keturunan Nabi kalau memang benar itu nanti jalurnya ke Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib, tapi jalur ke nabinya itu lewat Fatimah, karena anak laki-laki Nabi tidak ada yang sampai besar, semuanya meninggal waktu kecil, jadi nggak mungkin punya anak ya, meninggal waktu kecil gitu kan, nggak sempat besar, nggak sempat menikah. Mana mungkin ada anaknya, ini nggak ada. Jadi keturunannya lewat Fatimah, kalaupun keturunan Nabi gitu ya. Ya, jadi dalam Islam tidak membedakan mau keturunan Nabi mau bukan. Kalau dia orang soleh, orang yang bertakwa, derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Nah, ini prinsip besar di dalam Islam. Prinsip besar di dalam Islam. Makanya dalam Islam itu tidak dibeda-bedakan Pak. Ya, antara anak orang kaya, anak pejabat, anak rakyat, anak orang miskin. Diperlakukan secara sama, inilah konsep keadilan Pak di dalam Islam. Makanya dalam sebuah pendidikan itu jangan sampai kita membeda-bedakan. Ya, baik dalam pendidikan atau dalam bidang yang lainnya. Jangan sampai anak-orang kaya itu diistimewakan, sedangkan anak orang miskin direndahkan. Ada suatu pembedaan gitu di antara anak-anak itu. Itu tidak boleh Pak. Dalam Islam itu tidak begitu. Ya, makanya kalau kita baca Pak, sejarah peradaban Islam, pendidikan Islam itu, ya mau orang kaya orang miskin semuanya diperlakukan secara sama. Dan bahkan kan dulu yang namanya pendidikan itu gratis Pak. Dan yang namanya gratis itu bukan untuk orang miskin saja. Kalau di kita kan pemahamannya gratis untuk orang miskin doang, orang kaya bayar. Enggak Pak. Enggak, dalam sejarah Islam, pendidikan Islam itu gratis bagi orang miskin termasuk bagi orang kaya. Kenapa? Karena supaya tidak terjadi sikap pembedaan itu. Ya, karena kalau kita sekarang orang miskin gratis, orang kaya bayar, nanti anak orang kaya itu diistimewakan dalam perlakuannya. Nah, itu nggak boleh. Makanya semua gratis. Dan pembiayaan untuk pendidikan Islam itu dari wakaf. Ya, karena dalam sejarah pendidikan Islam ini sebagai bentuk rahmatan lil alaminnya Islam itu, yang namanya pendidikan dan kesehatan itu gratis. Ya, kita bisa membaca sejarah dalam Islam itu. Ya, pendidikan Islam gratis, layanan kesehatan. Dulu itu namanya bukan rumah sakit, Pak. Rumah sehat. Karena rumah sakit ya. Rumah sehat Pak. Istilahnya itu Bimaristan. Dalam sejarah Islam itu rumah sakit yang dikembangkan oleh kaum muslimin namanya Bimaristan. Bimaristan dari bahasa Persia yang artinya rumah sehat. Bukan rumah sakit. Kalau orang sakit ke situ Pak, udah gratis, dilayani dengan sangat baik. Setelah selesai dikasih uang Pak, dikasih baju baru. Ya, untuk uang apa? Untuk mengganti selama berapa hari dia sakit, dia kan menjadi tidak punya penghasilan karena tidak bekerja. Nah, penghasilannya itu diganti. Itu biayanya semuanya dari wakaf. Makanya pentingnya wakaf ya, di dalam peradaban manusia itu sangat menunjang sekali. Iya. Itu sehingga dengan wakaf itu kan menjadi adanya kesejahteraan di antara masyarakat, itu ada keseimbangan. Tidak ada orang yang kemudian menonjolkan diri bahwa dia yang paling kaya, yang paling banyak. Ini enggak ada. Ya. Ini prinsip Islam yang sangat besar. Ya, termasuk juga mengajarkan kita agar jangan menolak siapapun yang mau belajar kepada kita. Ya, baik dia orang miskin, orang apapun, yang mau belajar kepada kita, kita harus sambut dengan baik, menyambut orang yang belajar, siapapun mereka. Ya, termasuk kan masjid itu prinsipnya apa? Tidak membeda-bedakan. Siapapun yang mau sholat, yang mau ikut majlis taklim ke sini, kita terima. Ya, dengan senang hati. Gitu ya. Dalam Islam, dalam di masjid ya enggak ada dibeda-bedakan. Misalnya orang apa? Shof pertama hanya untuk orang kaya, bos semua. Shof kedua enggak ada. Siapapun yang datang duluan ke shof pertama, dia yang berhak. Ya, mendapatkan shof pertama. Itulah indahnya Islam ini, Pak. Makanya dengan prinsip Islam, ya, Islam yang sudah jelas agama yang benar, ya, orang yang kemudian hatinya terbuka itu tentu akan menerima Islam yang agama yang benar. Kan dulu ketika masuk Islamnya ke Indonesia pun, ya, karena mereka melihat, kan dulu kan sebelum Islam di Indonesia ini agamanya kan animisme, dinamisme ya, agama Hindu, Buddha, ada kerajaan-kerajaan gitu. Ketika datang Islam, ya diantaranya melalui utusan sebenarnya. Jadi apa namanya, lebih awal sebetulnya Islam yang masuk ke Indonesia ini, bahkan sejak zaman kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz itu sebetulnya ada, sudah ada utusan, Pak, ke Indonesia ini untuk menyebarkan Islam. Ya, itu kan buktinya ada surat itu, surat menyurat antara Raja Cina itu dengan kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz itu. Ya. Nah, termasuk juga nanti setelahnya itu ada para pedagang ya, yang pedagang melihat bagaimana akhlak mereka sangat diterima oleh bangsa Indonesia ini, sehingga kita bisa melihat bangsa Indonesia yang sebelumnya mayoritas Hindu Buddha, Pak, tiba-tiba berubah jadi mayoritas Islam karena sangat mudah diterima oleh orang-orang Indonesia ini yang tidak mengenal kasta ini tadi, nggak ada perbedaan, gitu ya. Nah, itu barangkali di antara pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini, dan sesungguhnya pelajarannya sangat banyak sekali, Pak, itu hanya sebagiannya saja. Ya, kita pernah bisa perdalam melalui tanya jawab, Pak. Silakan. Diabaikan maksudnya tadi tidak ditanggapi. Artinya ketika Abdullah ibn Ummi Maktum mengatakan, ya Rasulullah ajarkan aku, Rasul tidak menanggapinya, tapi berpaling langsung meneruskan bicara beliau kepada para pembesar itu. Jadi itu maksudnya. Jadi setelah itu kan ketika turun ayat ini kan langsung berubah Rasulullah SAW. Ya, karena ditegur langsung oleh Allah. Jadi ayat ini turunnya langsung seketika saat itu. Tidak lama, Pak, ya. Tidak lama dari peristiwa itu turun. Ini tentu di awal-awal dakwah ya, di awal-awal dakwah ketika masih di Mekah, periode Mekah. Dan para ulama sepakat bahwa surat Abasa ini termasuk Makkiyah, artinya turun dalam periode Mekah. Dalam satu keterangan disebutkan surat Abasa ini turun setelah surat An-Najmi, An-Najm. An-Najm ini kalau kita lihat di Sirah ya, itu turun setelah turun ketika di tahun 5 Hijriah, 5 Kenabian, ketika kaum muslim itu kan hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah. Karena kan ada kisah ya, kisah orang-orang yang berhijrah ke Habasyah yang pertama itu kan ada dua kali ya, ada yang pertama dan ada yang kedua. Yang pertama itu sempat terdengar kabar orang-orang kafir masuk Islam. Ya juga dengan masuk Islamnya Umar dan Hamzah itu. Yaitu ada kisah ketika Rasul membacakan surat An-Najm, orang-orang kafir di sekeliling Ka'bah itu mendengarkan dan sangat takjub. Ya dengan untaian ayat-ayat An-Najm. Mereka orang kafir tapi sesungguhnya mereka sangat takjub atas keindahan Al-Qur'an itu. Dan tidak sadar ketika sampai di ayat akhir dari surat An-Najm ini kan perintah untuk bersujud, wasjud waqtarib. Rasul sujud dan orang kafir enggak sadar karena terpesona ya dengan ayat-ayat ini. Mereka tiba-tiba ikut sujud bersama Nabi. Terpengaruh oleh ayat-ayat di surat An-Najm itu. Ketika di akhir wasjud waqtarib, sujudlah, mereka ikut sujud. Ya, tapi setelah itu mereka enggak sadar gitu. Karena enggak sadar ya mereka tetap tidak mau beriman. Jadi orang-orang kafir itu sebenarnya sudah mengakui bahwa Quran ini sangat ajaib, sangat hebat, sangat mujizat. Tidak mungkin manusia yang mengatakannya. Tapi karena dalam hatinya ada gengsi gitu, jadi tertutupi. Jadi tidak masuk itu hidayah dalam diri mereka itu. Makanya kan di antara satu sama lain itu, kalau Rasul membaca Quran, tutup telinga dengan kapas. Tutup dengan kapas. Orang-orang yang baru datang itu enggak boleh kamu dengerin apa kata Muhammad itu. Tapi kan justru orang malah jadi penasaran. Orang malah penasaran. Misalnya ada seorang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dari kabilah Ghifar. Dia disuruh oleh orang kafir tutup ya telingamu dengan kapas. Ya, jangan dengar itu. Tapi dia penasaran mendengarkan apa yang dibacakan oleh Nabi, ternyata betul hebat sekali. Ya, luar biasa ayat-ayat Quran itu. Dan pada saat yang sama antara satu sama lain tokoh orang kafir itu mencuri-curi dengar ketika Rasul baca Quran. Kenapa? Karena mereka sebenarnya sudah merasakan keindahan dari ayat-ayat Quran itu, melebihi syair-syair yang mereka buat. Ya, pernah itu kan suatu ketika ada seorang tokoh yang lagi dengerin gitu, datang tokoh yang lain. Lalu tokoh lagi ngapain kamu ini gitu. Ketahuan, Pak. Sampai setelah itu, yaudah kita janji jangan lagi gitu kan, jangan lagi seperti ini. Jadi mereka membohongi hati nurani mereka sendiri, orang-orang kafir itu. Karena tertutup oleh rasa gengsi. Gengsi. Karena mereka sudah jadi para pemimpin, Pak, gengsi harus mengikuti Muhammad kan gitu. Apalagi anak baru kemarin ya. Gitu. Al-Qur'an itu sudah per kapan mulai dibuat atau mulai disempurnakan sampai bisa diamalkan dan sampai bisa diimplementasikan. Oh. Dari awal pembuatan sampai benar-benar. Ketika maksudnya turun. Mulai awal turun. Sampai sempurna ini. Pada usia berapa itu di usia Nabi atau usia Nabi Muhammad sama Al-Qur'annya. Ya, jadi turunnya Al-Qur'an itu kan sejak usia Rasul 40 tahun kan. Usia 40 tahun itu kan diturunkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hira itu. Ya, tanggal 21 Ramadan tepat usia beliau 40 tahun. Qur'an ini kan turunnya secara berangsur-angsur. Ya, selama 13 tahun. Selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi Quran itu turunnya lama, Pak, 23 tahun. Nah, ayat atau surat yang disebut makiyah, itu kalau kita baca Quran, Pak, ada makiyah dan madaniyah ya. Makiyah itu artinya ayat atau surat itu turun ketika dalam periode Mekah sebelum Rasul hijrah ke Madinah. Selama 13 tahun itu. Artinya setelah hijrah ke Madinah, dimulailah ayat-ayat yang turun ketika itu disebutnya madaniyah. Artinya turun setelah Rasul hijrah ke Madinah. Adapun tempat enggak jadi patokan. dimanapun tuh kurang itu turun. Karena ada periode Madinah tapi turun di Mekah, misalnya dalam Fathu Mekah. Pembebasan Mekah kan lagi di Mekah, tapi itu udah termasuk periode Madinah. Tahun 8 Hijriah, sudah 8 tahun di dalam periode Madinah itu Rasul bisa menaklukkan kembali Mekah itu. Salah satunya turun surat yang pendek An-Nasr itu idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, wa ra'aitanna sayyiduna fi dinil abwaja fasabbih bihamdi rabbika astaghfir innahu kana tawwaba. Itu kan turun ketika Fathu Mekah itu. Ya, nah, adapun pengamalan, Pak, pengamalan ini mengamalkan Quran ini tidak nunggu sampai turun semuanya dulu, Pak. Tapi ketika turun langsung diamalin. Begitu, Pak. Jadi pengamalannya ini sedikit-sedikit. Jadi ketika ayat turun langsung diamalkan, turun langsung diamalkan. Jadi enggak nunggu sampai sempurna dulu baru diamalkan. Makanya dalam metode pembelajaran kita juga begitu. Jangan nunggu kita paham dulu semuanya baru diamalkan. Pelajari dulu semua baru diamalkan. Sedikit-sedikit yang kita pelajari langsung amalkan. Begitu, karena Rasulullah dan para sahabat pun cara belajarnya seperti itu. Yes. Karena kalau langsung sekaligus itu enggak bisa, Pak. Makanya ini hikmahnya, ya, besar hikmahnya ketika Quran ini turun secara berangsur-angsur itu agar mudah untuk diamalkan. Ya, apalagi misalnya untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang sudah mendarah daging pada diri orang-orang Arab ketika itu, misalnya orang-orang Arab itu sangat hobi minuman keras, homer. Itu hobi sekali, Bu. Ya, di antara bentuk mereka sangat hobi kepada homer, mereka punya syair-syair yang sangat banyak sekali di dalam memuji-muji homer ini. Termasuk juga kosakata dalam bahasa Arab tentang homer ini banyak sekali. Kosakatanya yang menyebut makna homer itu menunjukkan bahwa homer itu sangat diagungkan. Nah ini kan sulit, Pak, kalau secara sekaligus. Ya, makanya Khomar ini kan turunnya agak lama dia ya, di tahun berapa ya? Tahun 3 kalau nggak salah ya. Dan turunnya pun ayatnya itu nggak secara sekaligus. Itu kan sampai 4 kali, Pak, secara berangsur-angsur, secara bertahap. Yang pertama dengan sindiran dulu, ya. Dengan sindiran bahwa di situ apa namanya menjadikan rezeki yang baik dan yang memabukkan itu kan secara akal, oh, berarti yang memabukkan itu tidak baik gitu. Jadi ada sindiran gitu ya. Nanti diajak berpikir, bertanya tentang homer ya, apa madaratnya lebih besar dari manfaatnya gitu. Yang kedua, nanti yang ketiga hanya dilarang ketika sholat saja. La taqrabu sholata wa antum sukara itu. Jangan kau dekati sholat dalam keadaan mabuk, karena kamu enggak akan sadar ketika sholat itu. Artinya dilarang ketika sholat saja. Nah, baru yang tahap terakhir itu ayat yang menjadi pelarangan secara tegas, innamal khamru wal maisir wal ansab wal ajr ridsun min amali syaitan. Khamr itu adalah kotoran amalan setan, maka tinggalkanlah. Itu udah tegas larangannya, haram. Ketika terakhir turun ayat itu, langsung Madinah itu banjir dengan homer, karena ditumpahkan semuanya. Bahkan ada yang lagi mau menabung itu langsung begitu ya. Jadi ada tahapan di dalam syariat tadi, makanya tadi berangsur-angsur, tidak sekaligus, agar orang itu mau di dalam mengamalkan dan tidak berat. Makanya kalau orang ada yang orang yang mau hijrah atau bertobat, Pak, dari perbuatan dosanya, itu juga dia harus bertahap dalam mengamalkan Islam ini. Dari yang paling ini dulu, paling inti dulu gitu. Sholat lima waktu dulu yang wajib. Kalau dia udah terbiasa, udah kuat gitu ya, langsung nanti ditambah sedikit-sedikit dengan sunnahnya. Saum dulu yang wajib gitu. Jangan langsung semuanya disuruh diamalin. Itu kan, nah ini sulit. Nanti malah putus asa ya. Bertahap gitu ya. Nah, kalau anak-anak tentu diajari ya sejak kecil Pak, sejak kecil Quran itu. Bahkan dalam tradisi Islam itu harusnya sejak kecil itu sudah hafal Quran tuh anak-anak itu. Ya, kalau kita baca sejarahnya umat Islam itu dulu ya usia 10 tahun sudah hafal rata-rata hafal Quran. Cuman kita kan tidak terlalu perhatikan ya. Padahal Quran ini modal awal ya, bekal awal bagi anak itu agar dia selalu erat hubungannya dengan Allah itu. Hafalan Quran itu. Barangkali masih ada yang lain. Apakah kita tidak mampu ini hanya sentuh oleh orang yang suci, yang suci atau disucikannya? Apakah Quran ini apa atau ada makna lain? Berkenaan dengan menyentuh ya, menyentuh mushaf Al-Quran, apakah harus bersuci dulu atau tidak? Memang ini adalah wilayah perbedaan pendapat para ulama. Ya, dan masing-masing memiliki dalil-dalil yang sangat kuat ya. Ada yang mengatakan bahwa memegang mushaf Quran ini harus berwudu dulu, harus bersuci dulu. Ya. Banyak dengan banyak dalil juga hadis dari hadis-hadis termasuk ayat tadi yang disebut ya, ayat itu ayat la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali yang disucikan. Nah, lalu orang yang berpendapat tidak perlu ya untuk memegang mushaf Al-Qur'an ini, artinya tidak wajib harus bersuci dulu termasuk berwudu ya, bahwa berdalil dengan ayat itu tidak tepat ya. Kalau ayat itu dipahami jangan menyentuh Quran kecuali orang yang bersuci, itu tidak tepat. Karena kalau kita lihat makna dari ayat tersebut, la yamassu, la di situ artinya bukan jangan tapi tidak ya, yaitu disebutnya la nafiyah. La itu ada la nahiyah, ada la nafiyah. La nahiyah itu untuk larangan, nafiyah itu untuk tidak, menafikan. Buktinya dibaca yamassu, marfu itu doma Pak. Ya, kalau doma berarti dia nafi, maknanya tidak. Kalau diartikan jangan ya, itu jadinya majzum Pak istilahnya dalam ilmu nahwu. Harusnya berarti la yamsashu, harusnya gitu. Dia sukun, tanda majzumnya sukun. La yamsas. Atau bisa juga la yamassa. Bisa la ya la apa? La yamsas, bisa la yamassa. Harusnya begitu. Tapi ayat yang kita baca bagaimana bunyinya? La yamassu kan doma. Nah, berarti menunjukkan la di situ artinya tidak. Ya kan? Itu pertama. Jadi tidak menyentuhnya, bukan jangan, bukan larangan. Tidak menyentuh. Kemudian yang kedua kata mutahharun. Ya. Oke, kalau diterjemahkan orang yang bersuci, ini enggak tepat. Karena mutahharun itu dari kata toharo yutohir, ini kalau belajar ilmu tasrif ya, toharo yutohiru tathiron mutohirun mutoharun. Kalau orang yang bersuci disebutnya mutohirun, orang yang bersuci ya, atau mutatohirun itu di ayat lain kan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatohirin. Kalau mutatohirin iya orang yang bersuci, baik berwudu atau mandi ya dari hadas besar. Sedangkan di sini kan mutahharun. Ya, kalau mutahhar itu maknanya isi maf'ul, artinya itu yang disucikan, bukan yang bersuci. Tapi yang disucikan. Nah, para ulama menafsirkan apa? Siapa mutahharun yang disucikan itu? Itu para malaikat. Maknanya apa? Ini kan kalau kita lihat rentetan ayatnya itu sedang menjelaskan ketika Al-Quran ini masih di lauhul mahfuz tadi itu. Ketika masih di lauhul mahfuz itu tidak ada yang bisa menyentuhnya. Artinya setan-setan itu tidak ada yang bisa menyentuh ayat-ayat Quran itu. Kecuali yang disucikan dari para malaikat. Jadi mutahharun itu maknanya adalah para malaikat. Ya, yang khususnya yaitu malaikat Jibril yang bertugas untuk menyampaikan wahyu itu, dan itu rahasia. Bahkan nama malaikat lain pun tidak tahu, Pak. Jadi yang tahu ayat yang diamanahkan kepada malaikat Jibril itu ya hanya Jibril saja, dan dia sangat kuat di dalam memegang amanahnya itu. Jadi itu maksud dari ayat. Jadi kalau menggunakan ayat itu sebagai dalil harus berwudu untuk menyentuh Al-Qur'an itu enggak tepat. Ya, tetapi ada dalil menggunakan dalil dari hadis. Ya, tapi memang itu ada diskusi-diskusi panjang, Pak, dialog panjang, perdebatan. Yang jelas ya harus pada akhirnya melahirkan sikap saling menghormati ya perbedaan pendapat, karena ini perdebatan ini di antara para ulama, Pak, bukan di antara orang-orang yang tidak punya ilmu. Ya, jadi ada yang berpegang teguh. Maka orang yang tidak menyebut wajib saja untuk berwudu untuk menyentuh Quran itu juga tetap menganggap bahwa bersuci untuk menyentuh atau untuk membaca itu lebih baik. Gitu kan? Orang yang tidak menganggap wajib tetap lebih baik, artinya ya kita lebih baik berwudu saja kalau memang kita tidak sulit gitu ya untuk berwudu dulu, bersuci dulu, itu lebih sempurna gitu ya. Lebih sempurna. Ya, tapi memang ketika kita kesulitan ya tergantung kita mau berpegang teguhnya pendapat mana. Ya, kalau kita berpegang teguhnya kepada pendapat tidak wajib, ya nanti kan kadang-kadang ketika pada suatu kondisi kita enggak mudah untuk berwudu, Pak ya. Ya di mana gitu ya, lagi ngapain kadang sulit gitu ya. Ini ingin baca Quran gitu kan. Ya berarti kan kita bisa membacanya kalau mengambil pendapat itu. Ya. Apalagi kalau sekarang kan kita mau buka Quran tuh tinggal buka HP, Pak, buka di HP. Oh, mudah ya. Hah? Kita mengambil pendapat apa lagi? Terus saat dipakai yang A, saat dipakai yang B, bisa juga bisa enggak? Ya. Kita kan ada konsekuensi dengan pendapat kita atau maksimal. Itu yang jelas kan orang memilih pendapat itu ya apa namanya harus konsisten juga, Pak. Konsisten ya. Ya kalau kita katakan wajib ya wajib itu konsekuensinya ya harus selalu berwudu berarti. Gitu. Ya memang di antara dalilnya yang membolehkan mengusap apa namanya menyentuh mushaf ini, di antaranya kan orang-orang para sahabat yang diutus oleh Nabi ya untuk menyebarkan surat ke raja-raja itu kan di dalam surat itu ada ayat-ayat Quran. Maka menurut ulama yang menguatkan pendapat yang tidak wajib itu mengatakan jadi ya mungkin kan mereka tidak selamanya berada dalam kondisi berwudu ketika membawa surat-surat itu, dan itu sangat sulit sekali kalau mereka terus ya dalam kondisi berwudu ya ketika itu. Terus juga hadis yang menyebutkan ada secara hadis yang jelas itu lah apa ya masal Quran ila tahirun, ada hadisnya begitu, tapi hadis itu dhaif, lemah rawinya, lemah gitu ya. Jadi tidak wajib, tapi memang lebih baik saja kalaupun kita ngambil pendapat itu lebih baik berwudu gitu ya. Pagi lagi susah. Memang ketika air susah kita boleh kan tayamum aja. Tapi harus usah dulu sih memang. Dalam dibolehkannya tayamum itu setelah kita berusaha dulu untuk mencari air. Jangan mempermudah, Pak. Enggak ada di rumah, udah aja cari dulu keluar. Yang masih terjangkau, Pak, yang masih terjangkau lah kita. Kecuali yang agak sulit, butuh waktu lama, nanti kita ketinggalan sholat, nah itu baru. Sebenarnya kalau sudah jarangnya dekat. Jarangnya dekat. Beda AM. Ya, sekilo. Ya, Pak, kalau kondisi tadi kan sulit itu dalam artian kita menyari. Tapi kalau kondisi badannya sendiri dalam kondisi tidak memungkinkan. Tidak sehat, Pak. Ya. Contohnya kayak kemarin saya kasih ring bulan itu ada air di kamar mandi juga ada. Banyak. Ya itu salah satu yang membolehkan orang tayamum, Pak. Untuk meraihnya kan itu persoalannya. Iya, Pak. Ya, jadi yang dibolehkannya tayamum itu ya satu ketika sulit air, tidak ada air. Yang kedua orang sakit, Pak. Walaupun air banyak tapi sakit. Dalam arti kalau dia untuk menggapainya sulit, terus juga dengan terkena air misalnya malah menambah sakit atau memperlambat kesembuhan, itu boleh bertayamum. Tapi kalau diantar sama orang lain boleh enggak? Jadi kan boleh, boleh. Si suster gitu. Susternya enggak ada. Ya. Dan juga kan ketika kena air itu berbahaya atau tidak untuk yang sakit itu? Apakah berpengaruh atau tidak gitu? Ya, itu juga menunjukkan rahmatan dari alam Islam itu begitu. Dibolehkan untuk tayamum. Makanya kan ketika pernah terjadi, Pak, di zaman sahabat itu jadi ada sahabat itu agak teledor di dalam ngasih jawaban gitu ya. Jadi ada yang sakit dia itu. Junub ya, ini hadasnya hadas besar. Nah, dia agak sakit. Ya, bagaimana ini? Dia sedang sakit. Itu ada sahabat yang lain yang menjawab, "Kamu harus mandi." Gitu kan. Tapi ketika mandi harus meninggal gitu, sahabat ini. Nah, ini kan ditegur oleh Nabi. Ditegur oleh Nabi. Gitu. Nah, ini berbahaya juga, Pak. Jangan salah-salah dalam menjawab nih. Tanya itu bisa bayar. Makanya jelas kan dalam ayat Quran itu jelas. Wa in kuntum mardha, ayatnya itu. Itu kan ayat-ayat tentang wudu, mandi, tayamum itu dalam satu ayat, Pak. Surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 6 ya, kalau enggak salah. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholat, itu tentang wudu dulu. Ghusilu wujuhakum wa aydiyakum. Lalu tentang mandi, wa in kuntum junuban fattahiru. Nah, baru di ayat tentang tayamum. Wa in kuntum mardha, kalau kalian sakit, au ala safarin atau dalam safar, au jahadu minkum minal ghaiti, atau yang selesai dari buang air ya di WC ya, au lamastumun nisa, atau telah berhubungan dengan istrinya, falam ya falam tajib dumaan, lalu kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka hendaklah kalian tayamum. Ya, makanya sebenarnya bisa ditarik kesimpulan itu. Dibolehkannya tayamum itu satu bagi orang sakit. Nah, termasuk juga ada yang menguatkan bagi orang safar pun ini salah satu sebab dibolehkannya tayamum. Walaupun ada ulama lain yang walaupun dalam safar harus syaratnya kesulitan air, baru kalau masih ada ya tetap dulu. Tapi ada juga yang ini kan jelas ala safar di safar tanpa diikat dengan syarat tidak ada air. Pokoknya sabar, boleh tayamum, mau ada air mau enggak. Itu. Ya, atau setelah buang air ini maksudnya adalah batal wudu, Pak. Batal wudu dengan kencing, dengan ini kan buang air itu membatalkan wudu kan. Nah, baru kalau yang batal wudunya, nah berarti ini kan menunjukkan hadas kecil. Batal wudu artinya hadas kecil kan? Atau setelah berhubungan dengan antara suami istri, ini hadas besar. Nah, ini baru terikat dengan kalau tidak ada air. Jadi yang diikat dengan syarat tidak ada air itu adalah ya yang hadas kecil tadi dan juga hadas besar. Nah, maka bertayamumlah. Ya, makanya dari ayat itu bisa disimpulkan tayamum itu boleh bagi yang sakit, yang safar, yang tidak mendapat air. Baik ketika dia hadas kecil, artinya kan dia tidak bisa wudu, maka wudu bisa diganti oleh tayamum. Ketika hadas besar berarti tidak bisa mandi, Pak, dan mandi pun bisa diganti dengan tayamum. Jadi tayamum itu bukan hanya mengganti wudu, mengganti mandi juga. Begitu, Pak. Jadi habis junub, Pak, enggak ada air. Ya udah nyari kemana-mana. Justru kan ayat ini turun peristiwanya asbabun nuzulnya ketika masalah ini. Masalah hadas besar. Ya kan? Jadi pada saat bangun mau sholat subuh itu kan dalam keadaan junub itu Pak, peristiwanya itu. Jadi hadas besar, nyari-nyari air enggak ada, ya dibolehkan tayam. Ya, kita cukupkan Pak, kalau tidak ada lagi, mudah-mudahan bermanfaat ya pertemuan kali ini. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadha wa astaghfiru lakum wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.